بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة في الله kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada pembahasan risalah Tafsirul I'tiqad min Adranil Ilhad yang ditulis oleh Al-Imam As-Sal'ani rahimahullahu taala. Masih pada ucapan beliau rahimahullahu taala, yaitu pada al-aslul tsalits, landasan yang ketiga dari landasan-landasan yang akan disampaikan oleh al-Imam As-Sana'ani dalam memahami hakikat tauhid yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita ketahui bersama ikhwani bidina azani Allah wa iyakum, pada landasan yang ketiga ini al-Imam As-Sana'ani rahimahullah menerangkan kepada kita aqsamut tauhid, macam-macam tauhid, di mana beliau menyebutkan dua jenis tauhid, yaitu tauhidur rububiyah, kemudian tauhidul uluhiyah. Dan telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya alasan al-Imam As-Sana'ani tidak menyebutkan jenis tauhid yang ketiga yang masyhur di kalangan kaum muslimin dengan istilah tauhidul asma wa sifat, dikarenakan memang inti dari risalah yang beliau tulis, yaitu inti dari risalah Tafsirul I'tiqad, adalah pembahasan seputar tauhidul uluhiyah, dan beliau memang lebih memfokuskan pembahasan ini, tidak ingin membuat pemahaman para pembacanya bercabang kepada pembahasan-pembahasan yang lain yang membuat mereka lalai dari inti kitab yang beliau tulis. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, kita lanjutkan sedikit ucapan al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala pada al-aslu tsalits yang belum sempat kita baca pada pertemuan sebelumnya. Qala al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala, wa bihadza ta'rifu anna al-musyrikina lam yattakhidzul asnama wal awthana wa lam ya'buduha. Oleh karena ini, dengan penjelasan tentang pembagian-pembagian tauhid, engkau akan mengetahui bahwasanya kaum musyrikin tidaklah mereka menjadikan patung-patung dan berhala-berhala sebagai sesembahan. Walam yattakhidul masiha wa ummahu, tidak pula mereka menyembah Al-Masih dan ibunya Maryam, walam yattakhidul malaikata syuraka'a lillahi ta'ala. Tidak pula ketika mereka menyembah para malaikat dijadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahum asyrakuhum fi khalqis samawati wal ardi. Bukan dalam masalah berhala-berhala tersebut, demikian pula Al-Masih dan para malaikat adalah sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, bukan masalah ini. Mereka menyembah berhala bukan karena berhala tadi yang menciptakan. Mereka menyembah Al-Masih Isa ibnu Maryam bukan karena Al-Masih yang menciptakan langit dan bumi. Demikian pula para malaikat dan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Bal, akan tetapi, ittakhaduhum, mereka menjadikan sesembahan-sesembahan di atas sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Li'annahum yukarribunahum ilallahi zulfa kama qalu. Dikarenakan sesembahan-sesembahan di atas menurut anggapan mereka bisa lebih mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Nah, itulah letak kesyirikan mereka. Bukan karena mereka meyakini Isa sebagai pencipta selain Allah, tidak. Juga bukan karena Lata atau Uzza atau Manah atau Hubal dan semisalnya. Ihni bidina azani Allah wa iyyakum, dari nama-nama sesembahan mereka adalah pihak yang menciptakan, memberi rizki atau mengatur segala urusan. Tidak. Tapi mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anggapan atau tujuan supaya mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sesembahan-sesembahan mereka tersebut. Fahum mukirruna billahi fi nafsi kalimati kufrihim wa annahum syufa'a'u indallah. Mereka kaum musyrikin pada dasarnya, pada hakikatnya, mengakui kalau ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hanya saja mereka juga mengakui bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka adalah pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah, mereka kaum musyrikin beribadah kepada selain Allah. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa mendatangkan bahaya ataupun mendatangkan kemanfaatan kepada mereka. Wa yaqulun, namun mereka mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka, sesembahan-sesembahan ini adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah kalian wahai kaum musyrikin hendak berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluk yang ada di langit ataupun makhluk yang ada di bumi? Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Kata Sana'ani rahimahullah, faja'alallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menjadikan ittikhazahum lisyufa'i, tindakan mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai pemberi syafaat dalam anggapan mereka di sisi Allah syirkan, sebagai tindakan kesyirikan. Wa nazzaha nafsahu anhu, dan Allah mensucikan dirinya dari tindakan tersebut. Li'annahu la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'idzni, karena tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat kecuali sesudah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Fa kaifa yuthbituna syufa'a lahum, sehingga bagaimana bisa mereka menetapkan sesembahan-sesembahan tadi sebagai pemberi syafaat bagi mereka. Lam ya'zanillahu lahum fi syafa'atin, dalam keadaan Allah belum memberikan izin syafaat bagi mereka. Walahum ahlun laha, di samping itu mereka juga bukan orang-orang yang layak mendapatkan bantuan syafaat. Wala yughnuna anhum minallahi syai'a, dan mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi selain mereka tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi, ini ucapan al-imam Sana'ani rahimahullah ta'ala pada al-aslul thalith, landasan yang ketiga. Di sini ada beberapa kesimpulan penting yang bisa kita ambil di hanifidina azani allahu wa iyakum. Yang pertama dari penjelasan al-imam Sana'ani, bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, bayan aqsamit tauhid, penjelasan tentang macam-macam tauhid. Nah, penjelasan tentang macam-macam tauhid. Yang namanya tauhid dibagi menjadi beberapa bagian oleh para ulama. Wa hadha taqsim, dan pembagian semacam ini, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, bil istiqra wa tatabbu, disebutkan oleh para ulama sebagai hasil dari penelitian terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian poin yang kedua, kesimpulan yang kedua, yakni bidina azani Allah wa iyakum, dari semua macam-macam tauhid yang disebutkan oleh para ulama, kita bisa mengetahui anna aslat tauhidi huwa tauhidul uluhiyah. Inti dari semua jenis tauhid adalah tauhidul uluhiyah. Inti dari semua jenis tauhid adalah tauhidul uluhiyah. Nah, wahada huwa alladhi aradahu Allah ta'ala min kalimati tauhid la ilaha illallah, dan tauhid uluhiyah inilah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ucapan la ilaha illallah. Sehingga inti dari Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah tauhidul uluhiyah. Inti dari Al-Qur'an, yang mana isi Al-Qur'an dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas, surat yang pertama sampai surat yang ke-114, semuanya berisi masalah tauhid. Ya kan? Al-Qur'an semua berisi tentang tauhid. Tidak ada yang keluar dari pembahasan tauhid. Mungkin penjelasan tauhid secara langsung atau penjelasan lawan dari tauhid itu sendiri yaitu kesyirikan, atau penjelasan konsekuensi dari tauhid berupa ibadah-ibadah yang diajarkan dalam syariat, atau penjelasan tentang balasan bagi orang-orang yang bertauhid, kisah ahlul jannah, sifat-sifatnya ahlul jannah, kenikmatan-kenikmatan surga, atau berisi tentang balasan orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala atau yang jatuh dalam kesyirikan seperti adab neraka, kemudian gambaran tentang adab neraka dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Demikian pula kisah-kisah nabi-nabi terdahulu dengan umat mereka. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Semuanya mengacu pada satu titik, kembali kepada satu kesimpulan. Al-Quran menjelaskan tentang tauhid, dan inti dari hal itu semua adalah tauhidul uluhiyah. Sehingga ketika seseorang meyakini Allah sebagai penciptanya, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi rizki, satu-satunya yang mengatur segala urusan di alam raya ini, maka dia diharuskan untuk mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kesimpulan yang berikutnya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, anna alladhi istankarahul musyrikuna huwa tauhidul uluhiyah. Tauhid yang diingkari oleh kaum musyrikin adalah tauhidul uluhiyah. Tauhid yang diingkari oleh kaum musyrikin adalah tauhidul uluhiyah. Nah, hakala ihani bidina azani allahu wa iyakum. Mereka mengingkari sesuatu yang sebenarnya menjadi konsekuensi dari apa yang telah mereka yakini. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta, mereka meyakini Allah sebagai pemberi rezeki, tapi tidak mau memberikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibagi ibadahnya, ada yang untuk Allah, ada yang untuk sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau mereka betul-betul meyakini rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun juga diharuskan dan sudah semestinya memberikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan itu semua dikemas oleh Al-Imam Musanna'ani rahimahullahu ta'ala pada penjelasan-penjelasan yang telah kita baca. Ihani bidina azani allahu wa iyaku. Kemudian kita masuk pada Al-Aslur Rabi. Ini masih berkaitan erat dengan landasan yang ketiga yang barusan kita baca. Al-Aslur Rabi, landasan yang keempat. Annal musyrikina alladzina ba'athallahu ar-rusula ilaihim mukirruna annallaha khaliquhum. Landasan yang keempat, kita sebagai seorang mukmin harus mengetahui bahwasanya kaum musyrikin yang didakwahi oleh seluruh para nabi dan rasul dari setiap generasi meyakini bahwasanya Allah sebagai pencipta alam semesta. Tidak hanya kaum musyrikin di zaman Rasul, bahkan semua kaum musyrikin, ya, dari masa Rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai akhir zaman nanti, tahu kalau Allah yang menciptakan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakulunnallah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai nabi, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Nabi, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab, Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui yang menciptakan mereka. Ayat yang kedua ini menunjukkan kalau kaum musyrikin juga memahami masalah tauhidul asma wa sifat. Dari jawaban mereka, khalaqahunnal azizul alim. Mereka tahu kalau Allah al-aziz yang maha perkasa. Mereka tahu kalau Allah al-alim yang maha mengetahui. Wa annahu, kata Sana'ani rahimahullah, wa annahu ar-raziqu alladhi yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Kaum musyrikin juga meyakini Allah satu-satunya pemberi rizki yang mampu mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan juga mampu sebaliknya mengeluarkan benda mati dari makhluk yang jelas-jelas hidup. Nah, ini diambil dari lafaz ayat yang nanti akan kita baca. Wa annahu alladhi yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, dan dialah Allah satu-satunya yang mengatur semua urusan dari langit ke bumi. Wa annahu alladhi yamliku as-sam'a wal absara wal af'idah, Allah pula yang menguasai pendengaran, penglihatan dan hati hamba-hambanya. Maksud menguasai, Allah yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya dalam bentuk pendengaran, penglihatan dan hati, dan Allah pula yang mampu untuk mengambil kembali pemberian tadi. Kalau Allah mengendaki si fulan buta, maka akan buta. Bagaimanapun usaha tim medis menyelamatkan kedua matanya, tidak akan berhasil. Ikan ibadina azani Allah wa iyakum. Mau diganti dengan mata sapi sekalipun, kalau Allah sudah mengendaki orang tadi tidak bisa melihat, tetap tidak akan melihat. Ikan ibadina azani Allah wa iyakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul, katakan wahai Nabi, mayyarzukukum minas sama'i wal ardi, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Pertanyaan yang pertama. Amma yamliku sam'a wal absar? Pertanyaan yang kedua. Atau siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Kemudian pertanyaan yang ketiga. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy? Dan siapa yang mampu mengeluarkan makhluk hidup dari sesuatu yang mati, benda mati? Mungkin ada yang bingung maksudnya apa. Diterangkan oleh Al-Imam Musyaukani rahimahullahu ta'ala, maksud firman Allah yukhrijul hayya minal mayyiti, Allah atau Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan makhluk hidup dari benda yang mati. Ya, dikatakan oleh Syaukani seperti at-tayru minal baydah, Allah yang menciptakan burung dari sebutir telur. Nah, telur itu kan mati. Ya toh? Nah, kalau hidup telur lari dari kulkas antum. Bihanibidina azani allahu wa iyakum. Telur hidup yang mungkin kita bisa buat menjadi telur mata sapi, telur dadar, ya, dan semisalnya, ya. Itu ketika telur tadi yang mungkin kita beli dari pasar, Bihanibidina azani allahu wa iyakum, kemudian kita taruh di, kalau itu telur ayam, taruh di ayam yang sedang mengeram, ya, akan keluar dari sebutir telur tadi seekor anak ayam, kan gitu ya. Siapa yang mampu menciptakan hal itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wan nabat minal habbah, dicontohkan yang lain oleh Al-Imam Syaukani, tumbuh-tumbuhan, ya, dari biji-bijian. Beberapa jenis tanaman tumbuh dari biji-bijian. Ikanibidina azani allahu wa iyakum. Kita semua tahu apa namanya, salah satu tanaman yang mudah dijumpai dimanapun, ya, Lombok. cabe. Ya, cabe. Biji cabe, jadi bidina azani Allah wa iyakum, yang mungkin kalau kita makan tidak bisa dicerna, keluar lagi utuh. Ya kan? Ya benar. Kita makan cabe, ya. Makan cabe entah itu buat lalapan atau sambal dan semisalnya, biji cabe tadi keluar utuh, yakni bidina azani Allah wa iyakum. Ketika biji cabe tadi kita taruh di tanah, yakni bidina azani Allah wa iyakum, antum taburkan begitu saja, tumbuh pohon cabe. Walhamdulillah biji tadi ketika antum makan enggak tumbuh cabe di perut kita. Nah, apa jadinya kalau kita makan cabe kemudian tumbuh cabe sebagaimana biji tadi kita sebarkan di ladang belakang rumah. Ya, ketika dilemparkan di belakang rumah tumbuh, ketika kita makan enggak tumbuh. Ya, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam ayat tadi, dan siapa yang mengeluarkan benda mati dari orang yang dari makhluk yang hidup, ikan dibidina azani Allahu wa iyakum. Naam. Dicontohkan oleh al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, an-nutfah minal insan. Ya, seperti apa namanya? Nutfah, sperma keluar dari seorang manusia yang hidup. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan dari lafaz ini maksudnya amman yuhyi wa yumit. Siapa yang mampu menciptakan dan mematikan. Kemudian pertanyaan yang keempat dalam ayat ini, wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan? Fa sayaqulunallah. Empat pertanyaan tadi kalau ditujukan kepada kaum musyrikin, jawaban mereka Allah. Semuanya Allah yang melakukan. Fakul, maka katakan wahai Nabi, afala tattaqun, mengapa kalian tidak mau bertakwa? Nah, yang seharusnya memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, malah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Di ayat yang lainnya Allah berfirman, kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah kul afala tadhakkarun. Pertanyaan yang serupa dengan ayat di atas. Siapa yang memiliki bumi beserta isinya? Kalau kalian mengetahui jawabannya, niscaya mereka menjawab, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tadhakkarun. Katakan wahai Nabi, mengapa kalian tidak bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut? Ayat yang lainnya Allah menegaskan, qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'adzim sayaquluna lillah kul afala tattaqun kul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah kul fa anna tusharun. Naam. Katakan, siapa Rabb langit yang tujuh dan Rabb pemilik arsy yang besar? Niscaya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Nabi, mengapa kalian tidak mau bertakwa? Qul, katakan, siapa yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu dan dia yang melindungi tidak butuh perlindungan? Kalau kalian mengetahui jawabannya, niscaya mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan wahai Nabi, fa anna tusharun, dari arah mana kalian bisa tersihir? Nah, baik. Dari ucapan As-Sana'ani di sini, pada landasan yang keempat, ada satu faedah penting yang hendak ditekankan oleh Al-Imam As-Sana'ani sesudah menyebutkan landasan yang ketiga, yaitu anna tauhid ar-rububiyyah lam yudkhil sahibahu fil Islam. Nah, faedah yang pertama, faedah penting yang ditekankan oleh Sunan ini di sini, bahwasanya keyakinan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala semata, keyakinan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala semata belum menjadikan orang tersebut sebagai seorang muslim. Nah, belum masuk Islam orang yang hanya mengakui Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai pencipta segala sesuatu dari makhluk-makhluk yang ada, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur segala urusan. Hanya itu saja belum menjadikan seseorang dikatakan muslim. Nah, terbukti dari berbagai macam ayat yang dibawakan oleh Sana'ani di sini, khitabnya yang diajak bicara di sini, "Sanibidina azani Allah wa iyyakum kaum musyrikin." Mereka mengakui dan meyakini semua rububiyah Allah Subhanahu wa taala secara lengkap. Kita bawakan pada pertemuan sebelumnya yang namanya rububiyah mencakup al-khalqu, penciptaan. Mereka yakin yang menciptakan hanya Allah. Ar-rizqu, masalah pemberian rizki. Mereka yakin hanya Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Al-milku, yang menguasai dan memiliki alam raya ini, diyakini oleh mereka Allah Subhanahu wa taala. At-tadbir, yang mengatur segala urusan, juga Allah Subhanahu wa taala. Keempat-empatnya mereka yakini seyakin-yakinnya tanpa keraguan sedikit pun. Tapi tetap dikatakan musyrikin. Na'am. Hadza yani bidina azani Allahu wa iyyakum. Bukti yang lebih menguatkan faedah yang kita berikan di sini, hanibidina azani Allahu wa iyyakum, bahwa keyakinan seseorang terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala semata belum menjadikan dirinya masuk ke dalam Islam adalah keterangan Sana'ani berikut ini. Beliau mengatakan, "Wa hadza Fir'aun." Kita lihat Fir'aun, ma'ghuluhi fi kufrihi, sebagai sosok manusia yang sangat-sangat gulu dalam kekufuran, betul-betul kelewatan kufurnya Fir'aun. Kenapa dikatakan kelewatan? Wa da'wahu akbaha da'wan wa nutquhu bil kalimati syan'a, dikarenakan dia mengakui dengan sejelek-jelek pengakuan dan mengucapkan kalimat yang terjelek yang pernah ada, mengaku sebagai Tuhan. Nah, berkata di hadapan kaumnya, "Ana rabbukumul a'la." Akulah, kata Fir'aun, Rabb kalian yang paling tinggi. Nah, Fir'aun disepakati sebagai orang yang kafir. Ada yang kurang setuju Fir'aun sebagai orang kafir? Tidak ada. Yakin apa tidak kalau Fir'aun kafir? Kau muslimin? Yakin. Nah, yaqulullahu ta'ala fi haqqihi hakiyan an Musa alaihi salam. Allah berfirman dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang kisahnya Musa alaihi salam yang berbicara kepada Fir'aun. Qala, Musa berkata, laqad alimta, sungguh engkau wahai Fir'aun telah mengetahui, ma anzala haulai illa rabbus samawati wal ardi basaira, tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini, yang mana Nabi Allah Musa datang kepada Fir'aun dengan membawa berapa mukjizat? Ada yang tahu? Tuh Rahman, supaya nak ngantuk. 4 saja. Tidak boleh korupsi. Kalau antum korupsi bahaya, ketangkap KPK nanti. Hanya 4. Hanya 4. 6. Bonai 6. Ini bukan tawar-menawar ini. 6. insyaallah. Ragu berarti. Ragu. Taufik. Ada berapa mukjizat Nabiullah Musa kepada Firaun? Nah. Dua. Wah, ini tambah anu lagi nih. Tadi empat dikatakan korupsi, ini dua. Masya Allah, cuma dua kok ya. Nampaknya kurang baca. Wallah alam, kurang baca atau lupa, atau dulunya gak paham sekarang lupa. Wallahu alam bisawab. Baik. Mukjizat Musa alaihissalam kepada Firaun itu ada sembilan. Kalau dua kurang tujuh, kalau empat kurang lima, kalau enam kurang tiga. Nah, mukjizatnya Musa kepada Firaun ada sembilan. Masya Allah, sembilan. Ini namanya merembet ceritanya ini. Nah, sembilan mukjizat. Ya, saya katakan sembilan karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml. Ya, dalam surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi tis'i ayatin ila Fir'aun wa qaumih. Musa alaihi salam membawa sembilan mukjizat kepada Fir'aun dan kaumnya. Innahum kanu qauman fasikin. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya ini adalah kaum yang fasik. Allah menyebutkan sembilan. Nah, PR buat antum, apa saja sembilan? Nah, mukjizat yang dimiliki Nabiullah Musa kepada Fir'aun, la'anahullah. Nah, kita kembali kepada ayat tadi. Ma anzalaha ulai illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la adzunnuka ya fir'aun mazbura. Engkau wahai Fir'aun, kata Musa, sungguh betul-betul mengetahui tidak ada yang menurunkan sembilan mukjizat ini kecuali Rabb pemilik langit dan bumi. Dan aku meyakini engkau wahai Fir'aun sebagai hamba yang binasa. Nah, di ayat yang lainnya, tepatnya dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala mempertegas wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Kata Allah Subhanahu wa taala wajahadu biha, Firaun dan bala tentaranya menentang ajakan Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal Fir'aun dan bala tentaranya betul-betul meyakini kebenaran risalah Musa alaihissalam. Nah, ketika Musa mengajak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, ya, dan seterusnya, Fir'aun tahu kalau Allah yang menciptakan bukan dirinya. Fir'aun tahu kalau Allah Rabb alam semesta bukan dirinya. Dan Fir'aun tahu bahwasanya Musa alaihissalam ketika mengajak hanya beribadah kepada Allah, itu ajaran yang benar. Tapi ditentang. Zulman wa'luwa. Karena kezaliman dan merasa sombong. Nah, hakadai hanibidina azani Allah wa'iyakum. Itu bukti yang pertama. Fir'aun yang disepakati kekufurannya mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Firaun dikatakan muslim? Tidak. Tetap kafir. Bukti yang kedua. Wa qala iblis. As-Sana'ani menyebutkan bukti yang kedua adalah iblis la'anullah. Iblis disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang masih bersih fitrahnya sebagai orang yang terlaknat, kafir, bahkan pernah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala ini bidin azani Allah wa iyyakum dari surga. Nah, yakin kalau iblis kafir? Ada yang ragu? Hah? Yakin. Nah, ternyata iblis mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, inni akhafullaha rabbal alamin. disebutkan dalam sebagian ayat, ya, iblis la'anallahu mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbal alamin, Rabb alam semesta. Nah, kata ikan ibadina azani Allah wa iyyakum, yang saat itu kalau kita baca kelengkapan ayatnya, iblis datang kepada pemuka Quraisy yang sedang melakukan rapat, ya, ijtima' musyawarah, yang ibadina azani Allah wa iyyakum. Kemudian iblis datang kepada mereka, ya, memberi semangat kepada mereka untuk membunuh dan memerangi kaum muslimin. Ketika sudah berhadapan pasukan kaum musyrikin dengan pasukan kaum muslimin, ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum, kemudian iblis melihat para malaikat turun berbondong-bondong dari langit memperkuat pasukan kaum muslimin, tahu-tahu lari iblisnya tadi. Ditanya oleh pasukan kaum musyrikin, "Hendak kemana engkau?" "Inni akhafullaha rabbal alamin." Ya, saya ini melihat apa yang tidak kalian lihat. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Wa qala, Allah juga berfirman mengisahkan tentang ucapan iblis, "Rabbi bima ahwaitani," wahai Rabbku, memanggil Allah dengan Rabbi. Berarti iblis paham rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbi fa'amdirni, wahai Rabbku, tunda kematianku. Nah, ini juga bukti yang kedua yang lebih tegas lagi bahwasanya iblis mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, namun pengakuan iblis tersebut, apa yang diyakini oleh iblis tadi demikian pula yang diyakini oleh Fir'aun, tidak menyebabkan keduanya masuk ke dalam Islam. Bakullu musyrikin mukirun bi anna Allah khaliquhu wa khaliqus samawati wal ardi wa rabbuhunna wa rabbu ma fihima wa raziquhum. Setiap musyrik itu meyakini Allah penciptanya, pencipta langit-langit dan bumi, Rabb alam semesta, dan yang memberikan rizki kepada mereka semua. Nah, ini perkara yang sudah menjadi fitrah umat manusia, yakni bidina azani Allahu wa iyyahu. Walihada ihtajja alaihimur rusul biqaulihim afa man yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun wa biqaulihim innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaba wa law ijtama'u lah. Naam. Karena inilah para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak kaumnya dengan ucapan mereka, afama yakhluqu, apakah Allah yang maha mencipta sama seperti makhluk yang tidak bisa menciptakan, afala tadzakkarun, tidakkah kalian mau mengambil pelajaran? Tidak sama antara Allah Subhanahu wa taala dengan patung yang mereka sembah. Kalau patung tadi itu makhluk tidak layak diibadahi, kalau Allah Subhanahu wa taala yang diyakini sebagai pencipta dan pemilik alam raya ini, dialah yang berhak diibadahi. Juga ajakan mereka di ayat yang lainnya, innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya sesembahan yang kalian ibadahi selain Allah, la yakhluqu dzubaban, tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Walau ijtama'ulah, sekalipun semua sesembahan-sesembahan tadi bersatu padu berkumpul untuk menciptakan lalat, tidak mampu. Nah, wal musyrikun, dan kaum musyrikin ketika para rasulnya mengucapkan ucapan tadi, mukirruna bidzalik, meyakini, mengakui hal itu, la yunkirunahu, tidak mengingkarinya sedikit pun. Mereka paham tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala tidak mau mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dikatakan sebagai musyrik, kafir, bukan sebagai seorang muslim apalagi seorang mukmin, walaupun sudah mengakui tauhid jenis yang pertama, yaitu tauhid ar-rububiyah. Nah, sehingga kita harus berhati-hati, kanibidina azani Allahu wa iyyakum, sehingga betul-betul kesalahan yang fatal ketika seseorang memaknakan la ilaha illallah selaku kunci seseorang masuk ke dalam Islam dimaknakan hanya semata-mata dengan makna tauhid ar-rububiyah. Nah, sehingga kalau ada yang memaknakan la ilaha illallah dimaknakan dengan la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira illallah, tidak ada yang menciptakan, mengatur segala urusan, memberi rizki kecuali hanya Allah. Dia yakini dari ucapan tadi makna dengan makna yang salah seperti ini berbahaya. Karena keyakinan rububiyah semata belum memasukkan seseorang ke dalam Islam. Hakada ihni bidina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang diinginkan oleh Al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala. Sehingga dari penjelasan beliau mulai dari landasan yang pertama sampai landasan yang keempat ini bisa kita pahami bahwasanya inti dari dakwahnya para nabi dan rasul, inti dari Al-Qur'an, inti dari ajaran Islam, dan inti dari kalimat la ilaha illallah adalah tauhidul uluhiyah. Naam. Kewajiban untuk memberikan dan mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang demikian dengan ibadina azani Allah wa iyyakum, beliau terangkan berulang kali pada landasan yang pertama sampai landasan yang keempat. Baru setelah itu pada landasan yang kelima beliau akan menerangkan kepada kita hakikat dan makna serta jenis-jenis ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kurang mohon maaf. InsyaAllah ta'ala pembahasan yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.